pesawat sambil bernyanyi riuh rendah memotong padi sambil bersuka tolonglah kami bersama sama potong padi ramai-ramai. Berlindung di hari tua.